güey. Pelan-pelan dong. Kayak ngurut. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kita masuk bab baru, bab ke-57, bab al-qana'ati wal-afafi wal-iqtisadi bil-ma'ishati wal-infati wadhammi su'ali min ghairi darura. Bab tentang qana'at. Apa yang dimaksud dengan qana'at akan dibahas di bab ini. Dan afaf, merasa cukup, tidak minta-minta. Wal-iqtisad, sederhana, tidak berlebihan dalam kehidupan ini, dunia ma'isyah. Wal-infaq, dan juga sederhana di dalam infaq. Maka tahulah kita, infaq adalah apa yang sudah kita keluarkan dari diri kita. Ada kalanya buat fakir miskin, ada kalanya buat istri, buat anak, bahkan ada kalanya buat kita sendiri. Kita masuk ke warung, makan, kita mengeluarkan uang, itu namanya infak. Maka disebutkan infak, jangan terlalu boros, jangan terlalu baki. Nah, di kita pengertian infak, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Kalau kepada diri kita, itu bukan infak. Ini keliru. Berdasarkan ayat yang nanti juga akan dibawakan oleh beliau, bahwa hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, salah satu cirinya, ketika menginfakkan hartanya, tidak terlalu boros, tidak terlalu bakir, pertengahan. Artinya membeli makanan tidak terlalu mewah dan tidak terlalu bakir. Yes. Wadhammi su'al, dan tercelanya minta-minta. Minta-minta di dalam Islam tercela, bahkan bisa menjadi dosa. Min ghairi darurah, kalau tidak darurah. Maka minta-minta diperbolehkan dalam Islam apabila darurat. Tangannya buntung, kakinya buntung, tertimpa musibah, kebanjiran, tsunami, dan seterusnya. Maka dalam keadaan seperti ini boleh minta-minta. Adapun keadaan seperti kita sekarang ini, kaki utuh, tangan utuh, punya tenaga, maka tidak boleh minta-minta. Kata Nabi, engkau masuk ke hutan, cari kayu bakar, bawa ke pasar, dijual, itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Karena minta-minta terserah di dalam Islam, bahkan bisa menjadi haram. Saya bacakan, I'lam ayyuhal akh, al-muwaffaq li tariqir rasyad. Ketahuilah, wahai saudara yang sama-sama berjalan di atas jalan yang berpetunjuk, annal qana'ata hiya ar-ridha bima qasama Allah. Apa yang dimaksud dengan qana'ah adalah ridha, ikhlas dengan apa yang telah Allah bagikan, Allah berikan kepada kita. Ini qana'ah, menerima apa adanya. Kita tidak ditakdirkan 16 tahun di Jakarta, belum kebeli rumah, hanya bisa ngontrak. Ini pemberian Allah. Ridha, rela. Ini qanaah. Yes. Ini takdir dari Allah, ini ketentuan Allah. Belasan bahkan puluhan tahun belum kebeli rumah. Oleh itu, ini kona. Wa minha yatawalladu al-afafa wa huwa adamul istisrafi lima fi aidin nas. Orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya pemberian Allah, akan melahirkan apa? Merasa dirinya cukup dan tidak ada niat mau minta-minta. Tidak melihat, tidak menengok, tidak berhasrat terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Jadi orang lain, dia rezekinya bagus, dia ditakdirkan oleh Allah sukses bisnisnya dan seterusnya. Sampai hari ini aku masih seperti ini, ya sudah, terima, ridho, ikhlas. Ini orang qanaah. Coba kalau tidak qanaah, dia tidak terima dengan takdir Allah, dia tidak menerima apa adanya, apa yang Allah berikan kepada dia, maka yang terjadi, dia mencaci, dia memaki, dia mengatakan Allah tidak adil dan seterusnya. Ini dosa. Yes. وعدم شقوى الحال غير الكبير المتعال. Dan tidak ada keluhan. Orang yang qanaah, dia tidak akan mengeluh. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang baru saja kita baca hadis-hadis, lapar. Tidak ketemu dengan makanan padat selama 3 hari 3 malam. Masukkan air saja. Kemudian beberapa sahabat berhari-hari hanya berbekal beberapa kurma, satu kantong, isap-isap. Semuanya sudah kita baca hadisnya. Mereka dia tidak menggerutu, tidak menyesali nasib, tidak mengeluh dan diam. Rasul diam, para sahabat diam. Ini teladan kita. Ya. Maka dalam keadaan sesulit apapun, dia kalau mau mengadu, mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah boleh. Ya Allah, aku lapar. Ya Allah, berikanlah aku makan. Ya Allah, aku haus. Ya Allah, berikan aku minum. Ini boleh. Mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, boleh. Halal. Yang tidak boleh, mengadu kepada sama manusia. Ya. ويحاك ذلك بصور الاقتصاد ولا يبخل العبد على نفسه قسية الإنفاق ولا يبسط يده كل البخل. Ini semua bisa diwujudkan dalam bentuk sederhanaan. Tidak terlalu bakhil, ya, takut menginfakkan hartanya, takut miskin, dan juga tidak terlalu menghambur-hamburkan uangnya. Ya, untuk kepentingan dirinya. Adapun untuk kepentingan orang lain bersedekah, maka tidak ada batasnya, asal tidak memudaratkan dirinya. Dengan dalil bahwa Umar dan Utsman menginfakkan separuh hartanya, sementara Abu Bakar menafkahkan, menginfakkan, bersedekahkan seluruh hartanya, tetapi tidak memudaratkan dirinya. Faman wufiqa ila dzalik fatuba lahu wa hasuna ma'ab. Maka barang siapa yang bisa melakukan ini semua, sungguh dia menjadi orang baik dan akan kembali kepada Allah dengan husnul ma'ab. Ya, kembali dalam bentuk yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala surat Hud ayat 6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun dabbah, tidak ada satupun binatang melata, apalagi manusia, di muka bumi ini, kecuali rezekinya Allah yang menanggung. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah. Semuanya ditanggung oleh Allah. Binatang yang berjalan dengan perut, ya, binatang melata, binatang yang lemah sekali, ya, ulat yang ada di bambu misalnya, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah, apalagi manusia. maka takut tidak bisa makan, takut menghadapi kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Binatang-binatang yang kemampuannya jauh di bawah kita ditanggung oleh Allah, apalagi kita. Maka tidak boleh kita takut menghadapi dunia ini dengan menyedikitkan anak, takut tidak bisa memberi makan, tidak bisa menyekolahkan. Ini buruk sekali. Tidak punya keyakinan kepada Allah, tidak siqah kepada Allah Rabbul Alamin, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang seperti itu. Wajib bagi kita siqah. Allah benci kepada orang-orang yang takut menghadapi dunia. Lihat Rasul dan para sahabat, begitu beraninya menghadapi kehidupan ini. Maka mereka para sahabat lapar, haus, miskin hanya beberapa tahun, tidak sepanjang hidupnya, tidak berabad-abad, hanya beberapa tahun. Habis itu menguasai dunia. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat peninggal Nabi? Rata-rata menjadi gubernur, kaya raya. Yes. Awalnya miskin, awalnya lapar. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Contoh teladan kita. Maka yang kita tiru dari diri para sahabat bukan hanya wudu, bukan hanya salat, bukan hanya manasik haji, termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi kehidupan ini. Berpindah dari satu tobaqot ke tobaqot berikutnya, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Ya, kemarin jadi kuli, sekarang sudah naik pangkatnya, sudah naik ke tobaqot berikutnya. Ya, tidak menjadi karyawan terus. Ya, ya seperti kita kan. Melihat dunia itu seolah ya begitu. Ya. SD, SMP, SMA, di situ kuliah, lamar kerjaan, ya, sudah kerja, ya. Dapat tahun dua tahun nikah, nyicil BTN, ya. Habis itu punya anak, mati. Ya. Begitu aja kehidupan itu. Ya, seolah-olah kaum muslimin itu ya seperti itu. Maka Allah berikan jalan yang seperti itu. Ya, lihat para sahabat. Lihat seorang muslim yang dicontohkan oleh pribadi-pribadi para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, kemarin apa, sekarang jadi apa, besok jadi apa? Bertingkat dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Ya, tidak seperti kita sudah jadi karyawan begitu. Ya. Nah, ini bagaimana para sahabat menghadapi dunia, perlu kita contoh. Perlu kita tiru. Ya. Dengan catatan jangan menjadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan tetap akhirat. Dunia bukan tujuan. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala surah al-Baqarah, lil fuqara'i alladhina ufsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya' min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Bagi orang-orang fakir yang tertahan dia di jalan Allah, dia tidak bisa mencari nafkah, dia tidak bisa bertani, dia tidak bisa berdagang, ukhsir, dia tertahan, dia terhambat di jalan Allah. Siapa yang dimaksud? Orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah meninggalkan negerinya Mekah dan seluruh kekayaannya, tanahnya, rumahnya ditinggal. Ini kekayaan yang besar yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Orang-orang muhajirin ditinggal. Uqsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh. Mereka tidak bisa berusaha di muka bumi ini. Ya. Orang-orang muhajirin begitu sampai ke Madinah, langsung berdagang, langsung bertani, langsung berkebun, tidak bingung apa yang harus dilakukan di tempat yang baru. Maka mereka tidak mempunyai penghasilan. Mereka miskin, mereka lapar. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang bodoh menyangka bahwa mereka itu kaya, mereka itu cukup. Kenapa? Karena ta'assub. Karena menjaga diri dari minta-minta, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menceritakan kekurangan dirinya. Inilah orang-orang berciri ta'assub. Tidak menceritakan bagaimana kekurangan dirinya. Ta'arifuhum bisimahum. Engkau bisa mengetahui mereka dengan tanda-tanda mereka. Hanya tanda-tanda saja. Seperti Abu Hurairah lemas, bentar-bentar pingsan, ya. Abu Hurairah enggak bilang saya lapar, saya lapar, saya lapar. Enggak, diam Abu Hurairah. Para sahabat juga diam. Diketahui mereka lapar dengan tanda-tanda. Ya, karena mereka ta'assub. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta-minta kepada manusia. Lihat akhlak para sahabat. Tidak mau minta-minta. Nanti akan kita baca bagaimana kisah Hakim bin Kisah. Ya, yang awalnya meminta, akhirnya setelah diberi nasihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia bertekad, saya tidak akan minta lagi kepada manusia sampai kapan. Ya, bahkan bukan hanya tidak minta, diberi tidak terima. Diberi bagian oleh Abu Bakar, diberi bagian oleh Umar. Karena Abu Bakar dan Umar ketika mendapatkan ghanimah rampasan perang, maka yang pertama kali diberi adalah golongan Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Maka betul-betul para sahabat meninggal Nabi kaya. Hakim bin Hizam tidak terima. Nanti insyaAllah akan kita baca hal itu. Kemudian surah Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini yang kita singgung di awal tadi. Ciri-ciri hamba Allah ibadur rahman. Ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hawla. Yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah. Ya, tidak berzina, tidak membunuh dan seterusnya. Salah satunya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Berarti menginfakkan termasuk untuk diri. Maka infak adalah semua yang telah kita keluarkan dari kantong kita. Ada kalanya untuk fakir miskin, sedekah. Ada kalanya sudah ditetapkan, yaitu tiap tahun dan 2,5% zakat. Ada kalanya untuk anak istri kita, nafkah. Ada kalanya untuk diri kita. Ada kalanya untuk orang yang kita cintai, kita hormati. Bapak kita, ibu kita, guru kita, hadiah, hibah. Ini semuanya masuk dalam infak. Maka di dalam infak ada sedekah, ada zakat, ada hibah, hadiah, ada nafkah. Maka jika dikatakan infak selesai, semuanya termasuk. Nah, di masjid-masjid masih dibayarkan zakat, infak, sedekah. Ya, padahal zakat masuk dalam sedekah. Zakat masuk dalam sedekah. Karena Al-Quran mengatakan sedekah, bukan zakat. Innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Yang dimaksud zakat. Bahwa zakat itu untuk 8 asnaf, fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil dan seterusnya. Allah menyebut apa? Sedekah. Innamas sadaqat. Gitu. Maka zakat masuk dalam sedekah. Sedekah dibagi dua. Sedekah wajib yaitu zakat, sedekah yang tidak wajib yaitu yang tidak ada aturannya. Mau 2,5%, mau 3%, mau tiap tahun, mau tiap bulan. Adapun zakat sudah ditentukan oleh syariat, 2,5%. tiap tahun ada haulnya dan maka yang dimaksud infak di ayat ini lebih kepada diri sendiri. Jika dia belanja, jika dia makan, jika dia membeli pakaian dan seterusnya, tidak terlalu bakhil, tidak terlalu boros. Wa kana baina dzalika qawama, di pertengahan. Yang disukai oleh Allah adalah yang pertengahan. Tidak terlalu bakhil, tidak terlalu boros. Kemudian Az-Zariyat qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepada aku. Tafsiran dari ayat ini, mentauhidkan aku. Maka inti daripada ibadah adalah mentauhidkan Allah. Berakidah sahihah terhadap Allah. Meyakini sifat-sifat Allah seperti apa yang Allah sampaikan. Tanpa takwil, tanpa tasbih, tanpa ta'til, tanpa tasbih. Ini bagian dari tauhid. Dan ini sangat bertentangan dengan sebuah hadis palsu yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ini hadis palsu, laulaka ma khalaqtu siwaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak menciptakan apapun selain itu. Hadis ini maudhu, palsu. Ditemukan kepalsuan hadis ini oleh Ma'adis Besar Abad Nisya Syah Al-Bani Abu Abdurrahman Muhammad Nasruddin Al-Bani rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Dan bertentangan jelas dengan ayat ini. Hadis palsu tadi mengatakan, kenapa Allah menciptakan langit, bumi, malaikat, manusia, jin? Karena Muhammad SAW. Ya, datang lagi riwayat-riwayat para rasul yang lain, Nur Muhammad, Sahaya Muhammad SAW. Ini pun hadis yang palsu dan bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan, kenapa Allah menciptakan langit, kenapa Allah menciptakan manusia dan jin? Agar menyembah aku, agar beribadah kepada aku. Hadis palsu tadi mengatakan, kenapa Allah menciptakan manusia, jin dan seterusnya? Karena Nabi Muhammad SAW. Ya, seolah Allah terkait dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Wa Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia, makhluk paling mulia, jelas tidak ada keraguan. Ya, jika ada mulia maka para malaikat disuruh sujud kepada Adam, maka Nabi Muhammad SAW jauh lebih mulia daripada Adam. Manusia paling mulia, manusia yang dosanya dijamin ampun sebelum melakukan dosa. Jika Nabi Muhammad SAW nekat mau minum khamar, mau berzina, sebelum berzina sudah dijamin ampun. Mana manusia yang seperti itu? Ini adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Tetapi keutamaan beliau tidak akan naik sampai ke derajat ketuhanan. Maka beliau adalah manusia. Beliau bukan Tuhan. Beliau bukan Allah. Maka tidak boleh memuliakan beliau sampai derajat Allah. Dan kemuliaan beliau semua harus berdasarkan hadis-hadis sahih. Tidak boleh berdasarkan hadis-hadis maudhu, hadis palsu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu. Aku tidak menghendaki rizki dari mereka dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Ini jelas. Allah yang memberi makan, Allah yang memberi rizki. Allah tidak diberi rizki, Allah tidak diberi makan oleh siapapun. Inilah Allah Rabbul Alamin. Yes. Dan jelas ayat ini menekankan kepada kita apa tujuan terbesar kita diciptakan di muka bumi, untuk beribadah kepada Allah yang berupa ketaatan. Maka apapun yang kita lakukan ketika itu dalam rangka taat kepada Allah, maka itulah ibadah. Maka ibadah bisa berupa sholat, bisa berupa puasa, bisa berupa makan. Ya. Antum puasa, tidak makan, tidak minum pada tanggal 1 Syawal. Ibadah bukan? Ya, bukan ibadah. Maksiat. Karena kita disuruh taat kepada Allah. Allah mewajibkan kepada kita semua makan dan minum pada hari 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah atau 1 Syawal kita sengaja puasa, maka itu bukan ibadah namanya. Kenapa? Inti daripada ibadah adalah taat. Apapun yang kita lakukan ketika itu dalam rangka taat kepada Allah, itu namanya ibadah. Walaupun bentuknya makan. Ya. Maka jangan dibayangkan bahwa ibadah hanyalah sholat, puasa, ya, zikir, wirid, tidak. Luas sekali. Badan kita berkeringat, bercucuran keringat dalam rangka mencari nafkah untuk anak istri, ini bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan. Karena Allah menyuruh kita untuk memberikan nafkah, mencari nafkah untuk anak dan istri. Wabda biman ta'ud. Dahulukan orang yang menjadi tanggungan. Siapa? Anak istri. Maka antum dermawan sekali terhadap sahabat antum, kenalan antum, tetangga antum. Sementara anak istri kelaparan, ini dosa. Yang pertama kali anak istri, setelah orang tua tentu. Ya, bagi antum yang laki-laki. Bagi yang perempuan, orang yang paling utama bagi dia adalah suami. Ya, jadi ibadah intinya adalah ketaatan, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih anaknya. Karena itu perintah. Karena itu perintah. Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat radhiyallahu anhum jami'an pernah beribadah kepada Allah dengan cara membunuh-bunuhin orang, membantai orang. Karena apa? Karena itu perintah. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang dan kalian tidak suka dengan perang. Ya. Ada kalanya kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang kalian tidak sukai itu baik sekali bagi kalian. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Ya. Jadi inti daripada ibadah adalah taat apapun bentuknya. Ya. Maka sholat yang tidak mentaati cara Nabi akhirnya bukan jadi ibadah, malah maksiat. Ya, Nabi tidak mencontohkan sholat ini, sholat itu, kita lakukan sendiri, berarti ini maksiat. Walaupun bentuknya. Yukbiru ta'ala an illati khalqil jinni wal ins. Allah Ta'ala mengkhabarkan alasan kenapa Allah menciptakan jin dan manusia. Apa? Wa annahu khalaqahum li'ibadati. Allah menciptakan mereka agar apa? Agar mereka beribadah kepada Allah tau'an au kar'an. Baik secara sukarela atau terpaksa. Maka terpaksa enggak apa-apa. Terpaksa nih salat. Ya. Kalau enggak wajib malas benar betul. Ya enggak apa-apa, memang segitu tingkat keimanannya. Antum malas benar nih. Mau berangkat ke masjid berjamaah malas benar panas. Ya. Antum dengan terpaksa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, memang saat dalam Allah. Ada kalanya Allah berikan anugerah kepada antum. Ya, ringan, bawa ke masjid, senang. Alhamdulillah. Biasanya akhirnya akan Allah berikan ini semua ringan. Awalnya berat. panas, memaksakan diri, enggak apa-apa. Maka disebutkan oleh beliau ini tau'an au karhan, dengan sukacita atau terpaksa. Ya. La li'insyajihi ilaihim. Ini bukan berarti Allah butuh mereka. Allah butuh disembah. Allah butuh diagungkan dan seterusnya. Tidak. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh apa. Tidak butuh disembah, tidak butuh dibesarkan, karena Allah sudah besar. Ya. Orang di muka bumi semuanya maksiat semua, musyrik semua, kafir semua, seperti dajjal semua. Allah tidak berkurang kebesarannya. Sebaliknya, orang di muka bumi hari ini dan seterusnya taat semua, soleh semua, seperti Nabi Muhammad SAW semua, Allah kebesarannya tidak bertambah. Allah besar dan tetap besar. Sudah ada miliaran bahkan triliunan makhluk yang menyembah Allah dengan sukacita. Tidak ada yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah, selalu mensucikan Allah, bertasbih untuk Allah. Siapa? Iya, para malaikat. Entah berapa jumlahnya, entah berapa triliun jumlah malaikat. Jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Belum ada manusia, belum ada Adam, jumlah mereka sudah entah berapa juta, berapa miliar. Padahal selalu bertambah, selalu bertambah. Ya, mana dalil? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Sebuah masjid yang berada di bawah arsy. Di dalam masjid ini setiap hari masuk 70 ribu malaikat. Untuk apa? Sholat 2 rakaat di situ. Setelah sholat keluar lagi dan tidak akan masuk lagi selama-lamanya. Padahal setiap hari 70 ribu malaikat. Ya, berarti 2 hari 140 ribu. 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu setiap hari. Ya, sebelum Adam diciptakan. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itulah malaikat. Maka Allah tidak kurang-kurang menciptakan. Allah tidak butuh dengan peribadatan kita semua. Kita menyembah Allah, kita membesarkan Allah, bertasbih, bertakbir untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Rabbul Alamin. Balhum al-fuqara'u al-muhtajuna ilaihi fi jami'i ahwalihim. Tapi justru mereka yang fakir, yang butuh dengan Allah dalam semua keadaannya. Wahuwa khaliquhum wa raziquhum. Allah lah yang memberikan, yang menciptakan mereka dan yang memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian kita masuk ke hadis-hadisnya. Ada beberapa hadis yang sudah dibawakan sebelumnya, tidak diulang oleh beliau, maka diulang yang belum dibawakan sebelumnya. Di antaranya hadis nomor 522. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلي أبو هريرة رضي الله عنه ونبي صلى الله عليه وسلم من سبدا ليس الغنى عن كثرة العرب tidaklah kaya itu berupa banyaknya harta, banyaknya uang, banyaknya emas, perak dan seterusnya, bukan itu. ولكن الغنى غنى النفس. Tapi yang dimaksud dengan kaya adalah ginan nafs, kaya dalam dirinya. Seperti siapa? Para Nabi dan Rasul. Seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kaya. Walaupun sederhana. Karena apa? Tidak tamak, tidak rakus. Orang yang tamak, rakus berarti dia miskin. Merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Nah, maka disebutkan di sini, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dimaksud sesungguhnya dengan kaya adalah kaya dalam diri, merasa cukup. Inilah kekayaan yang luar biasa. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fi kull hadis الغنى النافع الممدوح هو غنى نفس. Kaya yang bermanfaat, yang terpuji adalah kaya dalam dirinya. Ghina nafs. Bukan banyaknya harta, emas, perak, dan seterusnya. Li'annaha idha istaghnat amma fi aynin nas wa qana'at bima qasamahullahu laha kafat anil matami'. Karena seorang apabila dia merasa kaya, cukup dengan apa yang dia miliki, dia tidak menengok, dia tidak iri dengan apa yang ada di tangan manusia, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia akan jauh dari sifat tamak, sifat rakus. Nah, inilah yang dimaksud dengan ghinan nafs. وحفظت صاحبها إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق. Hal ini bisa mendorong seseorang sampai kepada akhlak yang mulia, martabat yang tinggi. Ya. وحصل لها بذلك أكثر من غنى المال. Maka hasilnya, keutamaannya, manfaatnya lebih besar, lebih banyak daripada kaya harta. Ada kalanya banyak harta menyebabkan dia sengsara. Banyak sekali kita lihat di kiri kanan kita. Sebaliknya, orang yang kaya dirinya, maka sedikit hartanya, tetapi manfaat lebih besar daripada orang-orang yang kaya itu. Yes. Karena apa? Karena orang yang kaya kadang menyebabkan dirinya tamak, bakhil, keluh kesah. Orang kaya banyak keluh kesahnya, jangan dikira. Ya, dia mengeluh kenapa sudah 5 tahun gak ganti-ganti mobil. Ya, masih harga yang 1 miliar saja. Kenapa gak bisa yang 2 miliar? Nah, lihat, keluh kesah seperti itu. Ya, ketawa kita mendengarnya. Orang begitu kalau kesah seperti itu. Dan bagi dia itu siksaan. Gitu. Sudah 5 tahun gak ganti mobil, masih harga segitu. Dan ini siksaan bagi diri. Itulah orang yang banyak harta tetapi tidak kaya diri. Tamak. Ya. Kalau kesah, tamak, bakhil, rakus. Maka ini menyebabkan seseorang jatuh ke dalam perkara-perkara yang rendah, akhlak yang tercela, yes, bohong, menipu, sumpah palsu, ini kan akhlak buruk, yes. Bahkan tidak sungkan-sungkannya, tidak takut-takutnya membunuh orang, temannya sendiri, keluarganya sendiri, ini akibat rakus, tamak terhadap dunia. Yang kedua atau yang terakhir, ghina nafsi yatawalladu min al-qana'ati wa 'adam al-hirsi 'ala al-izdiyadi li ghairi hajah. Ghina nafs, kaya yang terdapat dalam dirinya akan melahirkan qana'ah. Menerima apa adanya, berterima kasih terhadap semua apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak tamak, tidak rakus. Ya, tidak menambah sesuatu yang dia tidak butuhkan. Biasanya orang tamak, orang rakus itu ingin sesuatu yang dia tidak butuhkan. Sebetulnya dia sendiri sudah punya, tapi karena terdorong oleh rasa tamak rakus, dia ingin yang ada di tangan orang lain. Seperti anak kecil. Ya, dia pegang makanan itu, dia pegang mainan itu, tapi dia masih nangis melihat temannya juga pegang mainan lain. Ya, anak kecil. Itu kita tidak mau disamakan seperti anak kecil. Maka sifat qanaah diantaranya tidak ingin sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kemudian 523, wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, diberi rizki kafaf, cukup, tidak berlebih-lebihan, cukup. Wa qanna'ahum Allahu bima atahu, dan Allah bikin dia qanaah, Allah bikin dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Apa jaminan bagi orang seperti ini? Kata Nabi, qad aflah, pasti beruntung, pasti bahagia. Islam, rizkinya cukup dan merasa cukup. Ini bahagia, beruntung orang seperti ini. Yes. Maka jika yang pertama kita sudah masuk Islam, lalu kita diberi rizki oleh Allah, cukup buat makan sehari-hari, cukup buat keperluan kita sehari-hari, Allah bikin kita qanaah, merasa cukup. Ini jaminan dari Nabi alaihi salatu wasalam, qad aflah, sungguh dia telah beruntung, berbahagia. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Untuk pekan depan Ahad ya. Pekan depan Ahad malam. Bentar-bentar pingsan, karena takkan seringnya. tetapi tidak keluar dari mulutnya ucapan-ucapan kufur, tidak mencakar-cakar pipi, tidak menyobek-nyobek badan. Nah, maka orang seperti ini belum berdosa. Walaupun mungkin dia itu tidak ilmu, karena sedih juga. Ya. Maka Pak Imam mengatakan yang wajib adalah apa? Ridho tidak. Ya. Syafaat otomatis akan diterima oleh orang yang beriman, yang tidak syirik. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man at'an-nas syafaat?" Siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat? Dari jawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hati, sementara dia berzina, minum khamr, berjudi, berbunuh sama. Karena untuk orang yang begitulah ada syafaat. Adapun orang yang taat kepada Allah, jauh dari dosa dan seterusnya, dia masuk surga tanpa syafaat. Ya. Syafaat, syafaat di dalam kabair ini. Syafaatku kata Nabi untuk umat-umatku yang berdosa. Di syafaat Nabi SAW untuk zina, untuk penjudi, untuk pemalu. Tapi dia tidak syirik. Dia tidak menyebutkan Allah, dia bertauhid. Nah, untuk mereka syafaat ini. Jadi bukan untuk orang-orang yang taat. Maka Umar menyerahkan orang-orang yang mengandalkan syafaat Nabi, syafaat Nabi. Karena lebih baik surga tanpa syafaat daripada dengan syafaat. Gitu ya. Iya, syafaat kepada Allah. Kita utamakan ketaatan kepada Allah. Kita jauhi terdosa. Kita laksanakan perintah-perintah Allah yang wajib. Yang dengan ini semua kita masuk surga. Syafaat Nabi untuk umat yang berbuat dosa. Tapi tidak ada pembicaraan mengenai Allah sering disebutkan seperti itu. Kita manusia tidak memiliki apa-apa, tangan kita, kaki, tubuh dan seterusnya bukan milik kita. Jadi yang ada siapa? Allah kata mereka. Kalau yang dimaksud semuanya milik Allah sih. Ya. Kalau tidak ada kecuali Allah, ini Rekod-rekod sufiyah memaknai la ilaha illallah. Kalau kita menggunakan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mereka la ma'budu bihaqqin illallah, ini mereka. La ilaha illallah diartikan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang kelihatan dengan hak kecuali Allah. Maka kebesaran gunung itu adalah kebesaran Allah. Ketinggian langit itulah ketinggian Allah. Dalamnya lautan, dalamnya semua Allah. Semuanya Allah. Ya kalau yang baik-baik, kalau yang buruk, ya baunya kentut, ya kentut baunya Allah. Ya. Joroknya kotoran kan di dunia ini ada banyak yang buruk. Mau semuanya Allah semua la maujuda bil haqqin illallah, maka itu batil. Yang hak la ma'budu bil haqqin illallah. karena tidak ada iman ini menjadi lebih utama. Bagaimana? Kalau lebih utama, sekarang tidak melanggar dari kan sebaik-baik umat adalah orang-orang. Khairunna qarni tumaladina yaruna tumaladina yaruna. Ini sudah jelas. Kalau yang dimaksud beruntung, iya. Beruntung. Ya. Beruntung orang yang bertemu denganmu dan dia beriman kepada. Ya, sekarang pada sini mesti dibersihkan. Seandainya sahih, maka tetap beruntung. Bukan mulia, bukan utama. Beruntung orang yang bertemu dengan aku dan dia beriman kepada aku. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung. Tujuh kali orang yang tidak bertemu dengan aku dan dia beriman kepada aku. Jadi dari segi keuntungan, bukan keutamaan. Ya, karena jika para sahabat dikatakan ya wajar beriman karena bertemu Nabi, coba kalau saya bertemu Nabi, tentu juga akan beriman seperti sahabat. Ya, belum tentu, belum tentu. Jika kita hidup di zaman Nabi tersebut, apakah kita ada di kelompok Nabi tersebut atau kelompok Abu Jahal pula? Kan dua kemungkinan. Ini yang diucapkan oleh Anas bin Malik ketika sebagian tabi'in mengucapkan ucapan seperti ini. Ya, dan karena itu wajib bagi kita mengimani dalil bahwa manusia paling mulia adalah manusia yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan mati dalam keadaan iman. Jika keimanan seseorang makin tinggi dari Allah, apakah rasa konaannya juga bertambah? Bagaimana cara membuat nasi menjadi tetap konaan bila terkena musibah? Iya, konaan bagian dari iman. Semakin tinggi keimanan seseorang, ya, semakin terang. Konaan, zuhud, dan seterusnya, ini bagian dari keimanan. Semakin iman seseorang, insyaAllah, semakin zuhud, semakin konaan. Maka siapa yang paling kona'ah? Para Nabi dan Rasul. Siapa yang paling kona'ah? Para Nabi dan Rasul. Mereka lah manusia-manusia yang menjadi tolanan baik. Tolong dijelaskan bagaimana hukum berpasangan. Orang, ya. Kalau yang dimaksud pasangan, berduaan, laki perempuan sebelum menikah, dia boleh ngobrol berdua, bercanda dan seterusnya. Kalau itu yang dimaksud dengan pasangan. Dalam Islam tidak ada pasangan. Dalam Islam yang ada pertama nazar, yang kedua khidbah. Kalau sudah diterima khidbahnya maka akad. Sudah itu. Ta'aruf tidak termasuk di dalam. Bukan pengertian sarang ta'aruf. Maka dia para sahabat ta'aruf ya, tidak. Yang ada nazar, khidbah, akad. Nazar, khidbah, akad. Nazar itu maksudnya biar tahu seperti apa kalau istri saya dia. Maka nazar bisa. Nah, Allah bisa 15 tahun yang lalu. Ya, kenapa? Tetangganya itu bukan tahu. Ya, gini. Ya. Kemudian, ya sudah tahu setiap hari ketemu. Ya, alam mungkin pak. Ya, tetangga misalnya setiap hari ketemu. Ya, tentu enggak. Tidak usah pakai nada. Hibah. Nazar itu kalau belum melihat. Nah, namanya juga nazar, melihat. Setiap hari melihat nanti nazar-nazar juga. Enggak lebih resmi ini apa resminya? Enggak ada nazar resmi. Ya, resmi itu apa? Apa? Yang resmi itu apa? Hidbah juga ada nazar resmi. Ya, nazar bisa di mana pun. Bisa di melihat waktu dia di masjid, pulang lagi, nazar. Kemudian teriak. Ya, dan dengan kata-kata itu dari ya, inna abu. Tapi bukan terus-terusan. Ya. Tanpa nazar apa? Ya. Jangan kemana-mana ceritanya nazar. Ya. Ada nazar lagi. Bisanya lagi nazar lagi. Habis nazar. Yang masih hidup